oleh api, maksudnya makanan yang terbakar, terpanggang atau dimasak. Yang keenam, setiap kali melakukan sholat walaupun wudhu yang sebelumnya belum batal. Yang ketujuh, setiap kali terjadi hadas walaupun bukan untuk sholat wajib atau sholat sunnah tertentu, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh penulis pada bab ini. Yang kedelapan, karena muntah. Maka ulama yang mensahihkan hadis ini menganggap ini sunnah. Dan yang kesembilan, karena telah ikut membawa jenazah. Karena hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Al-Imam Ibn Hibban Al-Baihaqi dari Abu Darda, atau afwan, dari di sini disebutkan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah atau dalam Fiqh Al-Janaiz. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadha." Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi setelah itu. Dan barang siapa yang membawanya, maka hendaknya dia berwudu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Fiqh Al-Janaiz, kenapa kita tidak mengatakannya wajib padahal di sini bunyinya perintah? Jawabannya, karena ada hadis lain yang memalingkan perintah di sini kepada makna sunnah, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghaslun idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laisa binajis fa hasbukum an taghsilu aydiyakum." Sungguh tidak wajib atas kalian mandi karena telah memandikan mayat kalian. Sesungguhnya mayat kalian tidak najis, cukup kalian mencuci tangan-tangan kalian. Ini hadis memalingkan perintah dari hadis di atas kepada wajib, afwan, kepada sunnah, dari wajib kepada sunnah. Baik, berikut ini kita akan membahas pembahasan al-mashu 'alal khuffain, fikih pengusapan atau membasuh sepatu, membasuh bagian atas dari sepatu atau alas kaki ketika berwudu. Baik, kita bacakan dulu apa yang diuraikan oleh penulis. Jika sisa waktu, ya, maka akan kita sebutkan beberapa faedah dan catatan tambahan dalam pembahasan ini. Dan jika waktu tidak cukup, maka akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Kata penulis, qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam kajian-kajian sunnah seringkali pendapat dan ucapan al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala disebutkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sangat memuliakan dan sangat memandang ulama-ulama Syafi'iyah yang berada di atas ilmu, yang berada di atas at-tahqiq, yang menjelaskan suatu hukum dengan ilmiah dan berdasarkan dalil, bukan muqallid. Maka sangat keliru, bahkan suatu kedustaan yang sangat nyata apabila dakwah sunnah ini dituduh ia tidak mengikuti para ulama, tidak mengikuti mazhab, tidak memuliakan para ulama. Ya, lebih konyol lagi mereka yang menuduh dengan dusta di siang bolong bahwa orang-orang sunnah itu mengajak masyarakat langsung ambil hukum ke Al-Quran dan hadis. Padahal yang ngajinya tidak pada paham bahasa Arab katanya. Tetapi kalau kita lihat di medan dakwah, justru mereka yang sering ngaku ikut Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i dan seterusnya, kajian mereka justru kosong dari dalil Al-Quran dan hadis serta ucapan ulama Islam yang datang setelah mereka, setelah para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, justru penuh dengan dongeng-dongeng atau ucapan-ucapan orang yang bukan ulama yang terpandang di dalam Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim jilid ketiga halaman 164 mengatakan, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma', telah ijma' seluruh ulama yang dianggap dalam ijma', karena di sana ada kelompok yang tidak dianggap ucapan mereka. Seandainya mereka menyelisihi, maka tidak dianggap sebagai penggugur ijma', seperti pendapat Syiah. Sebagian ulama juga menyebutkan pendapatnya kaum Khawarij. Naam. Pendapatnya kaum Khawarij. Naam. Penyelisihan mereka tidak dianggap sebagai penggugur ijma'. Kata Imam Nawawi, telah ijma' seluruh yang dianggap ucapannya dalam ijma' bahwa bolehnya mengusap bagian atas sepatu di dalam safar dan hadar, baik ketika tidak safar, ketika mukim. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha. Baik dia mengusap bagian atas sepatunya karena suatu hajat, atau tanpa hajat, itu dibolehkan. Jadi bolehnya mengusap bagian atas sepatu itu bukan sekedar karena berat untuk membukanya. Sekalipun dia tidak berat membukanya, maka ia boleh mengusap bagian atas sepatu yang dia pakai ketika berwudu, dengan syarat dan ketentuan yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi enggak khusus kalau dia sulit membukanya baru boleh dia mengusap di atasnya. Nah, tapi ini suatu hukum syar'i yang sunnah. Hatta yajuza lil mar'ah al-mulazimah baitaha wa zamanil ladzi la yamshi wa innama, bahkan juga boleh bagi seorang wanita yang selalu tinggal di rumahnya, wa zaman alladzi la yamshi, dan wanita yang berada dalam suatu waktu yang dia tidak berjalan, tidak keluar. Mungkin dia di rumah selalu memakai sepatu atau sering memakai sepatu, juga boleh mengusap bagian atas sepatunya ketika ingin berwudu, dengan syarat dan ketentuan yang akan kita bahas setelah ini. Wa innama ankaratuhu syi'atu wal khawarij. Tiada yang mengingkari hukum mengusap bagian atas sepatu ketika berwudu kecuali kaum Syiah dan kaum Khawarij, dan penyelisihan mereka tidak dianggap sebagai penggugur ijma'. Nah, kenapa? Karena mereka sendiri ahlul bid'ah. Yang kedua, ijma' yang telah terjadi di masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan yang datang setelahnya, itu tidak boleh diselisihi oleh ulama' yang datang setelahnya. Jangankan yang menyelisihi Syiah dan Khawarij, seandainya ada seorang individu ulama menyelisihi ijma' yang telah terjadi, yang telah berlaku sebelumnya, pendapat beliau tersebut dianggap sebagai zillah, ketergelinciran, yang tidak boleh diterima, harus ditolak dengan tetap menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Lalu bagaimana jika yang menyelisihi ijma' itu bukan seorang ulama', bahkan ahlul bid'ah? Nah, makanya para ulama tidak menganggap pendapat Ibnu Hazm yang menghalalkan musik sebagai penggugur ijma' yang telah berlaku di masa para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama Islam yang datang setelahnya, seperti empat imam mazhab. Wala yu'taddu bi khilafihim. Anehnya lagi, sebagian orang di Indonesia, pendapat kiai di Indonesia dianggap sebagai penggugur ijma', katanya. Khilaf ulama' itu tentang boleh tidaknya mengkritik penguasa secara terang-terangan, bolehnya memberontak kepada penguasa, khilaf ulama ini, Ustaz Fulan membolehkan, Ustaz Alan enggak boleh. Nah, ini kalau mantan musisi yang berbicara masalah agama. Wala yu'taddu bi khilafihim, dan penyelisihan mereka tidak dianggap. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk sigharut tabi'in dari Basrah. Basrah adalah Iraq dan sekitarnya. Kata beliau, haddathani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'ala al-khuffain. Ada 70 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan, yang telah memberitahu kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengusap, membasuh bagian atas kedua sepatunya. 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada Hasan Al-Basri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu telah mengusap atau pernah bahkan sering mengusap bagian atas sepatunya. Apabila 70 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan menolaknya hanya karena kaum Syiah dan Khawarij yang menyelisihinya? Tentunya tidak. Sejuta Khawarij, sejuta kaum Syiah, bahkan miliaran kaum Syiah dan Khawarij itu tidak membolehkan kita menyelisihi pendapat ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ijma'nya para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'uta tabi'in. Naam. Wa ahsan, kemudian kata penulis, wa ahsanu ma yuhtaju bihi li jawazil masahi ma rawahu Muslimun 'anil A'mash an Ibrahim an Hammam qala bala Jarir thumma tawadda'a wa masaha ala khuffayn ala khuffayh. Dan dalil paling bagus yang dapat digunakan untuk menjelaskan bolehnya mengusap bagian atas sepatu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari A'mash. Tentunya Imam Muslim tidak langsung bertemu dengan A'mash, tetapi di sini disebutkan mukhtasara. Secara ringkas ada rawguru Imam Muslim dan beberapa rawi antara Muslim dengan A'mash, dan ini tidak dianggap memutuskan sanad karena disebutkan secara mukhtasar dan disebutkan riwayatnya. Ini disebutkan A'mash karena tariqnya datang dari A'mash. Karena A'mash adalah tariq hadis ini. Naam. Yang meriwayatkan hadis ini dari A'mash banyak. Naam. Sampai kepada Imam Muslim. A'mash ini laqab. Arti A'mash adalah buta. Dan beliau terkenal dengan laqab ini. Beliau semenjak lahir sudah buta. Adapun nama beliau Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Dan beliau diberikan laqab Mushaf. Saking kuatnya hafalan beliau. Sampai-sampai disebutkan beliau menyetorkan 1000 hadis lancarnya seperti menyetor Al-Fatihah. A'mash. Dan seorang ulama hadis di masa itu yang dikenal kedisiplinan, kesungguhan di dalam menghafal hadis, menjaga ilmu, dan dikenal keras dan sangat ketat syarat boleh belajar kepada beliau. Sangat ketat dan sangat keras syarat periwayatan hadis dari beliau. Naam. Sampai-sampai disebutkan ya, di majlis beliau itu sedikit ada suara orang ngobrol, langsung tutup majlisnya sama beliau. Ya, hari ini kalau ada ustaz kayak itu, hadum ustaz lah yang kepengen. Tapi tidak, ulama dahulu menganggap sebuah kemuliaan dari Allah dan mereka berbangga apabila memiliki satu hadis yang mereka riwayatkan dari Imam A'mash. Bahkan terkadang apabila ada ulama hadis, ini ulama yang datang, bukan orang awam, ulama hadis datang ke rumah beliau untuk meriwayatkan hadis Nabi daripada beliau, maka beliau tes, beliau uji keseriusan mereka dalam menuntut ilmu agama dengan beliau lepaskan anjing penjaga kebun beliau untuk mengejar para ulama yang datang ke rumahnya. Dikejar sama anjingnya, kejar mereka. Siapa yang lari dan tidak balik lagi, ketahuan berarti kurang mentalnya dalam menuntut ilmu agama. Sebagian ulama yang lain kejar-kejaran nama anjing tersebut. Disebutkan sebagian mereka ada yang naik manjat pohon. Sampai ketika melihat anjing A'mash sudah tertidur di bawah pohon, maka dia turun pelan-pelan, kemudian baru mendatangi rumah Imam A'mash. Kemudian Imam A'mash mengatakan, kamu baru penuntut ilmu hadis. Berapa hadis yang kamu inginkan? Naam. Ya. Juga terang, dia disebutkan di antara keunikan beliau di masa itu dalam memperlakukan dan menguji kejujuran ulama dalam menuntut ilmu hadis ke beliau adalah ketika ada ulama yang datang bertamu ke rumahnya, maka beliau menjamu mereka dengan apa yang ada di rumahnya. Ketika makanan dan minuman yang ada di rumahnya sudah habis, tiada lagi yang bisa beliau jadikan sebagai jamuan untuk mereka, maka beliau keluar ke belakang rumahnya mengambil pakan kambingnya, kemudian memberikan dan meletakkannya di atas meja tamu. Silakan kalau kalian mau makan. makanan yang di rumahku sudah habis, yang sisa hanya makanan kambing. Kalau kalian mau memakannya maka silakan. Ya. Naam. Imam Ahmad sampai-sampai sebagian ulama hadis mengatakan seakan-akan Allah tidak menciptakan Imam Ahmad kecuali untuk menguji keikhlasan dan kesabaran ulama hadis di masa itu. Dan beliau diberikan laqab Mushaf. Mushaf laqab beliau. Saking kuatnya hafalan beliau. Dan seorang yang sangat pelit terhadap waktunya. Sampai-sampai disebutkan kalau beliau masuk toilet, agar waktunya tidak sia-sia di toilet tanpa zikir kepada Allah. Karena tentunya orang yang sedang di dalam toilet tidak mungkin berzikir kepada Allah dengan lisannya. Maka beliau meminta putri atau budak sahayanya untuk membacakan hadis Nabi SAW dengan suara yang keras dari luar toilet. Sehingga beliau sedang buang hajat pun mendengarkan hadis Nabi agar waktunya tidak terbuang-buang. Tidak terbuang. Naam. Ya. Sehingga waktunya tidak terbuang. Naam. Ini cerita untuk kita ceritakan sebagai teguran buat kita ya. Bukan karena yang menceritakannya sudah seperti ini. Tapi sebagai teguran bahwa inilah ulama kita. Dan bahwa kita, kalau di masa mereka, kita ini jangan dipanggil ustaz. Dipanggil penuntut ilmu aja enggak cocok. Bahkan kalau kita hidup di masa mereka, kita ini termasuk orang awam yang paling awam mungkin. Orang awam yang paling awam kalau kita hidup di masa ulama hadis. Seperti Imam Ahmad Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Nah. An Ibrahim dari Hammam. Hammam pernah berkata, Bala Jarir. Suatu ketika Jarir buang air kecil. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berwudu dan mengusap membasuh bagian atas kedua sepatunya. Maka Hammam yang melihatnya berkata kepada Jarir, "Taf'alu hadha?" Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa sepatunya diusap enggak dibuka kemudian kedua kakinya dicuci? Maka beliau menjawab, "Na'am, iya, saya lakukan ini. Kenapa?" Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masa ala khuffaihi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kencing. Ya. Kemudian beliau berwudu dan mengusap bagian atas kedua sepatunya. Maka aku pun melakukannya. Lihat simpelnya ulama salaf dalam berdalil. Aku melihat Rasulullah pernah melakukannya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah ciri ahli hadis. Nah, ketika ditanya alasannya, Allah berfirman, ini hadis Nabi, ini athar para sahabat. Bukan menurut guru saya, yang saya lihat di Masjid Nabawi seperti ini, yang saya lihat di Mekah seperti ini, saya lihat Syekh Sudais seperti ini. Emang Syekh Sudais sumber Islam? Sumber hukum, jangankah Syekh Sudais, ulama empat imam madhab sekalipun bukan landasan hukum dalam Islam. Tetapi mereka para ulama adalah pintu ilmu dan sumber ilmu untuk kita. Adapun landasan hukum maka hanya Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, cabang dari itu ijma' dan qiyas yang sahih dengan pemahaman para salaf dari kalangan para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka Imam Malik mengatakan, kullun yu'khad wa yurad min qawli illa sahib hadzal qabr, ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Semua ya. Ulama ada yang bisa diterima ucapannya dan ada yang bisa ditolak. Ya. Kecuali pemilik kubur ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini didikan dari Imam Malik dan ulama yang semisal dengan beliau. Naam. Kemudian kata beliau, kata Imam Ahmad, coba lihat Imam Ahmad mengatakan, qala Ibrahim. Ibrahim mengatakan, yaitu guru beliau, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Sungguh ulama hadis di masa dahulu mereka kagum, dibuat kagum oleh hadis Jarir ini. Kenapa? Lihat sisi pendalilannya. Dan lihat kefakihan ulama dahulu. Lianna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Karena Jarir masuk Islam setelah turun ayat dari surat Al-Ma'idah. Setelah turun surat Al-Ma'idah, yaitu ayat yang berbunyi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah kedua tangan kalian sampai ke siku. Basuhlah kepala kalian dan cucilah kedua kaki kalian dan kedua kaki kalian sampai kepada kedua mata kaki. Kenapa Imam Amish berkata demikian? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, karena seandainya Jarir yang melakukan perbuatan ini, yaitu mengusap bagian atas kedua sepatunya, Islamnya beliau sebelum turun ayat ini, mungkin orang akan mengatakan itu sudah mansukh dengan turunnya surat Al-Ma'idah yang memerintahkan kita mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini menunjukkan bahwa ini maksud dari ayat Al-Ma'idah tadi, dan cucilah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki kalian, ini untuk orang yang tidak memakai sepatu. Adapun untuk orang yang memakai sepatu, maka ia boleh mengusap bagian atas darinya, karena hadis-hadis Nabi yang warid dalam hal ini, maka hadis Nabi menjadi perinci atau pengkhusus terhadap keumuman ayat dari surat Al-Ma'idah di atas tadi. Jelas? Sisi kesinkronan kenapa Imam Ahmad berkata demikian? Paham enggak? Kan tadi Jarir bin Abdullah lah, Jarir radhiyallahu anhu mengusap bagian atas sepatunya, ya. Kemudian ada yang tanya, kenapa engkau melakukannya? Maka beliau menjawab, karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan beliau masuk Islam kapan? Setelah turun ayat dari surah Al-Maidah yang memerintahkan kita mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kenapa ini ditegaskan oleh para ulama? Karena seandainya Islamnya beliau itu sebelum turunnya ayat dari surah Al-Ma'idah di atas tadi, mungkin kaum Syiah, kaum Khawarij yang menolak hukum mengusap bagian atas dari sepatu ini, mereka punya peluang untuk menolak hadis Jarir ini dengan alasan hadis Jarir ini sudah mansukh, karena beliau masuk Islam sebelum turunnya Al-Ma'idah, dan Al-Ma'idah turun setelahnya. Maka tidak boleh mengusap bagian atas sepatu. Bagi mereka yang menolak hukum ini, bisa beralasan demikian. Tetapi dengan diketahui bahwa Islamnya Jarir bin Abdullah Al-Bajri radhiyallahu anhu setelah turunnya ayat ini dari surah Al-Maidah, maka tertutuplah pintu untuk mereka mengatakan bahwa hadis Jarir ini telah mansukh dengan turunnya ayat yang memerintahkan kita mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Jelas? Farid, agak sedikit bingung ya. Coba ulangi, Farid. Jarir masuk Islam setelah. Kenapa ulama yang menyampaikan hadis Jarir ini harus mengatakan atau menambahkan penjelasan bahwa Jarir yang melakukan perbuatan ini, beliau itu masuk Islam setelah turunnya ayat dari surat Al-Ma'idah? Karena kalau Jarir masuk Islam sebelum turunnya ayat di surat Al-Ma'idah ini, para kaum Khawarij dan Syiah bisa menggunakan dalil bahwa surat Al-Ma'idah sudah turun duluan sebelum. Ahsan, ya. Karena kaum Khawarij, fitnah Khawarij di masa tabi'in luar biasa. Termasuk fitnah terbesar di masa tabi'in, dan yang pertama kali adalah fitnah Khawarij di masa Uthman dan di masa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan mereka dikenal. Dan yang kedua fitnah Syiah yang mulai muncul di masa Ali bin Abi Talib. Dan dua kelompok ini menjumpai beberapa para sahabat Nabi yang masih hidup. Dan fitnah mereka sangat dahsyat di masa itu. Maka para ulama mengatakan hadis Jarir ini sangat dikagumi oleh para ulama, karena ini hadis yang membungkam kaum Khawarij dan kaum Syiah. Ya. Jadi mereka enggak bisa mengatakan ini sudah mansukh hadis ini dengan ayat. Kenapa? Karena Jarir Islamnya setelah turun ayat ini. Dan hukum mansukh, syarat suatu dalil itu dikatakan mansukh dengan suatu dalil dengan syarat dalil yang dikatakan mansukh tersebut turun lebih awal daripada dalil yang turun yang memansukhkannya. Karena tidak mungkin yang lama memansukhkan yang baru. Pasti yang baru, barulah yang memansukhkan yang lama. Jelas ya? Nah. Berikut ini syurutuhu, syarat-syarat pengusapan bagian atas kedua sepatu. Syarat yang pertama, an yalbas al-khufain ala wudu. Dia mengusap atau dia memakai alas kaki atau khuf tersebut dalam keadaan telah berwudu. Dalam keadaan telah berwudu. Dalilnya adalah hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kuntu ma'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhat lailatin fi masirin fa'afraqtu alaihi min al-idawah." فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Aku pernah suatu malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu safar, maka aku pun menuangkan air wudu untuk beliau. Kata para ulama, ini di antara adab yang mesti ada di antara kita dalam berteman, dan terkhusus di dalam safar, dan terkhusus dengan orang yang berilmu, membantu atau memudahkannya dalam sesuatu sekalipun dia tidak memohon dan meminta bantuan kepadanya, kepada kita. Aku pun menuangkan air wudhu kepada Nabi, maka beliau pun mencuci wajah kedua tangan sampai ke sikunya, mengusap bagian kepalanya, kemudian aku ingin melepaskan kedua sepatu beliau. Tatkala aku ingin sudah mulai memukul dan ingin melepaskan kedua sepatu Nabi, maka Nabi bersabda menegurku, da'ahuma, biarkan sepatuku ini, jangan kamu lepaskan. Aku akan mengusapnya, akan membasuh bagian atasnya, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memakai kedua sepatu ini dalam keadaan kedua kakiku tahiratain, telah taharah, telah wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa boleh yang mengusap bagian atas dari sepatu, syaratnya kita memakainya dalam keadaan telah berwudu. Baik, pertanyaannya supaya semakin tajam pemahaman kita, Bang Nizardi. Seorang jam 7 pagi pakai sepatu berangkat ke kantor. Oke. Okay. Berangkat ke kantor. Kemudian di kantor azan zuhur. Begitu azan zuhur, dia pun pergi berwudu. Dia melakukan wudu. Ya, mencuci kedua telapak tangannya, kemudian matmadah istinsyak, mencuci wajahnya, kedua tangannya sampai ke sungguh, mengusap kepalanya. Kemudian ketika ingin mencuci kedua kakinya, pertanyaannya, bolehkah dia mengusap bagian atas kedua sepatunya saat itu? Ya, ini lebih, pertanyaan-pertanyaan seperti ini lebih bagus daripada apa, ITS ya? Apa dulu? TTS. TTS. Masih ada enggak TTS? Masih ada? Masya Allah. Ini TTS syar'i ini. TTS ilmu. Yusuf, bantu Abi. Jawab. Boleh Yusuf? Nih, pertanyaan Yusuf. Yusuf berangkat camping misalkan jam 8 pagi. Ya. Kemudian begitu masuk waktu salat zuhur, baik salat zuhur pun atau salat sunnah, cuma kita contohkan salat zuhur lah yang lebih mudah untuk ditangkap. Yusuf pun berwudu seperti wudu biasanya. Ketika ingin mencuci kaki, pertanyaan, bolehkah kedua sepatu saat itu diusap sehingga sepatu tersebut tidak perlu dibuka demi mencuci kedua kaki? Yusuf, ini sesuatu yang kita alami dan kita butuhkan dalam sehari-hari. Gimana Yusuf? Harus buka sepatunya? Atau boleh diusap bagian atasnya saat itu? Boleh diusap. Boleh diusap? Tanpa ada rincian? Karena dari tadi yang pertanyaan yang di kantor, yeah, ya, biasanya kan dari yang di subuh kantor, kita dalam posisi memang tidak membukanya. Tidak membukanya. Baik. Sepakat Abu Dawud dengan jawaban Bang Nizarli? Enggak sepakat. Jawaban Bang Nizarli ini berpotensi untuk disalahkan dan berpotensi untuk dibela. Karena beliau umum jawabnya, tidak menyebutkan syaratnya. Abu Dawud. Kalau seandainya belum batal wudu waktu subuh, misal kalau sudah batal wudu, berarti kan pakai sepatu belum wudu. Gimana? Misalnya kita dari subuh nih, wudu sudah sholat subuh, belum batal sampai kita sholat kerja. Kita berangkat kerja pakai sepatu belum batal, berarti boleh kita mengusap. Hasan. Barakallahu fiik. Ini syaratnya dirinci. Apabila sebelum dia memasukkan kedua sepatunya ke dalam kakinya, kok ke dalam? Ya, memasukkan kakinya ke dalam sepatunya. Ya. Dia dalam keadaan berwudu, maka ketika salat zuhur dia boleh mengusap bagian atas darinya walaupun telah batal antara waktu setelah dia memakai sepatu dan zuhur. Tetapi apabila dia memakai kedua sepatunya tersebut dalam keadaan belum berwudu, maka dia tidak boleh mengusapnya. Kalau bagian atas anak, membuka sepatu bukanlah pembatal wudu dan bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mengusap bagian atasnya setelah itu. Paham? Misalkan nih, saya sudah wudu nih sebelum ke kantor. Berangkat kantor saya pakai sepatu dalam keadaan wudu saya belum batal karena salat syuruq atau salat subuh. Kemudian jam 9 wudu saya batal. Ini contoh yang pertama. Kemudian sebelum tidur saya wudu. Ini juga boleh kita usap. Kenapa? Karena ketika kita memakai kedua sepatu dalam keadaan kedua kaki telah suci. Yang kedua, saya memakainya jam 7 pagi. Ini sebagai contoh ya waktu ini. Dalam keadaan saya telah berwudu. Pergi ke kantor, begitu sampai kantor saya buka sepatunya. Oke. Kemudian saya buka sepatunya. Kemudian saya memakainya lagi dalam keadaan belum batal wudu saya. Dalam keadaan belum batal wudu saya. Kemudian menjelang zuhur batal wudhu saya dan kedua kaki saya memakai sepatu. Kemudian saya berwudhu, maka boleh mengusapnya. Contoh yang lain, saya memakai sepatu dalam keadaan telah berwudhu, anggaplah jam 7 pagi. Kemudian di jam 9 pagi Saya membuka sepatu saya. Oke. Kemudian batal wudhu saya. Setelah batal wudhu, saya pakai lagi sepatu. Berarti saya pakai sepatu dalam keadaan tidak berwudhu. Menjelang zuhur, saya berwudhu. Bolehkah saya mengusap bagian atas dari sepatu saya? Tentunya tidak, karena ketika saya memakai yang tadi, batal wudhu. Beda. Dan ingat, ini hal yang berbeda. Ya, apakah membuka sepatu dari kaki yang kita telah berwudhu ini membatalkan kita atau membatalkan wudhu tersebut sehingga apabila dia memakai sepatu setelah itu kemudian batal wudhunya, dia tidak atau belum batal wudhunya, dia harus memperbarui wudhunya? Tentunya tidak, karena taharah tersebut telah ditetapkan dengan dalil syar'i dan tidak, maka tidak boleh ditiadakan kecuali dengan dalil syar'i. Dia tiada dalil yang menunjukkan bahwa membuka sepatu adalah pembatal wudhu. Jelas? Sebenarnya itu faedah nanti itu. Baik, bajalah Yusuf. Jelas. Satu lagi pertanyaan. Kok belum azan ya? Di HP Anda udah azan. Hah? Baik, Yusuf. Yusuf berangkat sekolah pakai sepatu Yusuf. Kemudian begitu masuk ke kelas pakai sepatu lagi. Apa kau pakai sepatu lagi? Buka sepatu. Ada nih kumandangkan keluar dari kelas, pergi ke masjid, pakai sepatu lagi. Pakai sepatu lagi. Kemudian ketika mau masuk ke masjid, apakah Yusuf wajib wudu dulu atau tidak perlu wudu lagi? Hah? Gimana Suf? Wajib wudu lagi. Alasannya